Mbak Cantik, mana yang belakang Mbak Cantik? Ayo Bos Yanto. Bos Yanto. Kangge wong Pamanukan Subang, wong Kediri. Spesial buat Bapak Sumatera.